Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan khatamun nabiyyin. Salawatullahi wasalamuhu ala ashrafil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kembali setelah kita semua beristri dengan rahat, ya, baik yang sudah menikah maupun yang belum, ya, telah berpasangan dengan waktu santai, waktu luang, ya, waktu enak. Kemudian kita melanjutkan kembali kajian, ya, nasihat-nasihat syariat untuk membentuk dan memperbaiki keluarga. Setelah memuji syukur kepada Allah, kemudian bersalawat dan salam kepada Rasulullah, maka diantara apa yang dinasihatkan oleh ajaran syariat Islam adalah kita-kita diingatkan untuk menjadikan perpustakaan Islam di rumah kita, ya. Jadi ini merupakan, ya, sarana atau anjuran syariat untuk apa namanya, supaya kita bisa membentuk keluarga dan memperbaiki keluarga. Jadi tidak selalu sering pergi ke luar. Jadi dijadikan perpustakaan Islam, perpustakaan, ya, di dalam rumah kita. Ya, buku-buku Islam sekarang sudah banyak, ya, buku-buku dicetak untuk memudahkan kita membaca, mempelajari Islam lewat buku-buku tersebut. Di samping, ya, juga disertai CD-CD kajian, kaset-kaset ceramah dari para ustadz, kemudian murattal, itu merupakan sarana untuk memperkaya maklumat kita terhadap Islam, ya, sehingga kita semakin, ya, mempunyai wawasan terhadap ajaran agama Islam kita yang mulia ini. Ya, dengan yang tadi disebutkan, menanamkan anak gemar membaca, ya, kita juga ikut, ya, membaca begitu, sehingga anak-anak itu akan ikut-ikutan. Ya, sebab kalau kita itu enggak baca, ya, perpustakaan juga nganggur. Ya, istri juga membaca males. Kemudian anak-anak juga enggak ikut-ikutan. Tapi kalau kita berusaha untuk ngambil buku situ, maka mungkin, ya, istri akan enak juga ikut-ikutan. Bahkan anak-anak kita yang masih kecil-kecil itu juga berusaha ikut-ikutan, walaupun bacanya terbalik bukunya misalnya, ya, ikut-ikutan baca. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, di antara apa yang perlu kita lakukan, ya, untuk, ya, memperbaiki rumah tangga dan membentuk rumah tangga semakin baik adalah memperhatikan kesehatan anggota rumah, ya, dengan obat-obat herbal alami yang syar'i, artinya yang dibolehkan sebagaimana tercantum dalam poin 14. Ya, jadi ini disediakan, ya, obat-obat herbal, entah itu habbatus sauda, atau minyak zaitun, ya, atau ya apa VCO atau apa minyak itu, ya itu dan seterusnya lah, ya untuk ya kesehatan anggota rumah tangga kita. Ya jadi kalau ada luka-luka ringan bisa untuk diobati dengan itu. Kemudian ya untuk membentuk dan memperbaiki rumah adalah menjadikan rumah sebagai tempat untuk berzikir kepada Allah, kemudian tempat untuk membaca Al-Quran dan tempat untuk sholat. Ya, jadi ini ya rumah sebagai tempat berzikir biasa. Ya tadi sudah disebutkan sedikit. Ya zikir-zikir masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Ya, kemudian zikir apa namanya pagi, petang. Ya kemudian zikir makan, memakan, setelah makan, tidur. Ya, ya jadi itu perlu untuk dijadikan sebagai tempat zikir. Kemudian untuk membaca Al-Quran, ya tadi juga sudah disinggung di dalam beberapa poin. Ya karena yang namanya bacaan Al-Quran itu mempunyai manfaat dan faedah yang besar sekali. Di antaranya pertama adalah untuk menenteramkan hati kita. Ya, tatkala kita sedang gundah gulana, sedang sedih, sedang tidak tenang, sedang bergejolak dan seterusnya, dengan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, karena dengan membaca ayat Al-Qur'an kita akan bisa tenang. Ya, di dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu merupakan kalamullah dan mengingat ya Allah berbicara tentang surga, tentang neraka, tentang azab, tentang nikmat dan seterusnya. Sehingga kita mengingat Allah langsung. Dan yang namanya mengingat Allah itulah yang menyebabkan hati kita menjadi tenang dan tenteram. Sebagaimana diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, "Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Dan orang-orang yang beriman, maka hati mereka itu menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, ya hati bisa menjadi tenteram, bisa menjadi tenang. Oleh karena itu, berusahalah untuk banyak membaca Al-Quran. Ini diantara faedahnya. Faedah yang kedua diantaranya adalah, dengan membaca Al-Quran itu bisa memetik pahala yang banyak. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, yaitu Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi seseorang membaca alif lam mim itu sudah 30 kebaikan yang didapat. Seseorang membaca bismillahirrahmanirrahim sudah 19 huruf. Jadi sudah berapa? 190 kebaikan yang dia peroleh dari membaca bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kita membaca banyak huruf-huruf Al-Quran, maka akan semakin banyak kita memetik pahala dari kita membaca Al-Quran. Kemudian diantara faedahnya lagi adalah untuk mengusir roh-roh atau setan, jin-jin yang akan mengganggu, ya makhluk-makhluk halus yang akan mencelaka, apa namanya, akan mengganggu diri kita dan keluarga kita. Ya, oleh karena itu tadi sudah disebutkan, inna syaitana yafiru minal baiti allazi tuqra'u fihi suratul baqarah. dan yang namanya syaitan itu lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi yang namanya jin itu akan pergi, ya, tidak mengganggu lagi manusia. Karena itu orang yang kemasukan jin bukan diambilkan Al-Quran lalu ditaruh di dadanya, bukan. Tapi yang namanya jin itu baru akan pergi dari diri seseorang yang kesurupan, yang kemasukan jin, itu kalau dibacakan, ya, baca Al-Quran, ya, itu baru akan kelepek-kelepek jinnya, baru kepanasan mau keluar. Nah, jadi ini, nah, yang memprihatinkan orang-orang di zaman sekarang, ya, banyak yang menjadikan Al-Quran itu sebagai penangkal, ya, setan atau jin-jin, sehingga digantungkan di depan pintu. Wah, dikiranya ya, yang mau berbuat jahat itu akan pergi. Enggak, bahkan kalau maling lihat, oh itu kaligrafinya bagus juga itu kalau untuk rumah saya, diambil juga itu, ya, jadi ambil juga, ya. Sekarang memprihatinkan, di mobil-mobil digantungkan juga, ya, kursi, ya. Kemudian banyak, ya, Al-Quran itu dipajang-pajang di dinding-dinding. Nah, jadi, ya, setan itu nggak lari dari apa kaligrafi-kaligrafi yang dipajang di dinding-dinding itu. Nah, yang memprihatinkan begitu, orang-orang zaman sekarang itu beli kaligrafi, masya Allah, ya, kaligrafi dengan berbagai macam bentuk. Wah, ada yang gambar apel, ada yang gambar burung, ada yang gambar apa namanya orang tasyahud dan seterusnya. Bahkan ada kaligrafi yang sulit dibaca. Weh, ini masya Allah kaligrafinya bagus sekali. Oh ya, saya beli dulu ini, mahal harganya. Mahal ya, ini bacanya apa? Oh, kalau bacaan saya nggak tahu. Nah, cuma beli. Ya, kalau bacaannya saja sudah nggak tahu apalagi artinya, nggak tahu. Nah, ini yang memprihatinkan. Bahkan banyak orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai hiasan, ya, di rumah sebagai pajangan. Ya, banyak orang-orang haji tanpa modal ilmu sehingga beli Al-Quran sana gede-gede, masya Allah, pasti Al-Qurannya gede banget. Wah, warnanya bagus, kuning keemasan. Oh ya, ini dulu sudah tak beli 5 tahun yang lalu ini, waktu saya pergi ke Mekah. Weh, kok masih kelihatan baru ya Pak Haji? Oh ya, gak pernah disentuh. Wah, ternyata cuma dijadikan sebagai pajangan. Ya, ini memprihatinkan sekali umat Islam. Jadi Al-Quran cuma dijadikan sebagai hiasan dan pajangan di rumah-rumah. Nah, ini seharusnya dibaca. Di samping yang namanya Al-Quran itu akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya, innal qur'ana wasiyama yasfa'ani yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang namanya bacaan Al-Quran dan juga siam itu akan memberikan syafaat di hari kiamat. Jadi ada syafaat dari Al-Quran. Ya, dalam riwayat lain, ya, waqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dan bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat nanti, akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Oleh karena itu berusahalah untuk, ya, kembali kepada pedoman ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quran itu bukan untuk dijadikan sebagai pajangan dan hiasan dinding, akan tetapi Al-Quran itu untuk dibaca, ya, dimengerti dan dipahami isinya, dikaji, dipelajari. Ya, jadi jangan cuma membaca Quran aja, tapi Quran ditinggalkan. Ya, jadi berusaha untuk kembali kepada Al-Quran. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, ya, yang selanjutnya, ya, yang selanjutnya yang ke 9, ya, adalah menjadikan rumah sebagai tempat untuk bermusyawarah dan tukar pendapat. Ya, gimana, ya, musyawarah dengan istri, ini rumah kalau apa misalnya mejanya taruh sini gimana, wih bagus juga, sehingga istri merasa dihargai, ya sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, suami selalu bermusyawarah dengan istrinya, ya, gimana kalau wos, apa nanti kita pergi ke orang tua saya, nanti setelah itu baru ke orang tua kamu dulu, oh ya nggak apa-apa, jadi musyawarah dengan istrinya, istri merasa senang dihargai sebagai ya pasangannya, sebagai ibu rumah tangga, ya. Jadi jangan sedikit, ayo, wow, siap-siap, mau kemana? Mau pergi ke orang tua saya, harus manut. Iya iya. Jadi nggak ada apa namanya bilang-bilang dulu, ngomong-ngomong dulu, nggak ada persiapan. Mungkin istrinya punya janji dengan tetangganya, dengan temannya, harus digalakkan dengan suami. Oleh karena itu berusaha musyawarah dengan istrinya, bagus, ya, sehingga ya tidak tubrukan jadwalnya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, di antara nasihat ya untuk memperbaiki rumah tangga adalah ya jika mengundang seseorang, maka undanglah orang yang soleh, orang yang baik, atau para pencari ilmu, ya mungkin ya mereka-mereka itu ya kita bersyukur kita undang mereka, orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Jangan ngundang orang-orang yang nakal-nakal, ya orang-orang yang tidak berakhlak. Namun undanglah mereka-mereka yang jelas soleh, baik akhlaknya, juga para pencari ilmu, ya karena kita disuruh menghormati bagi apa terhadap para penuntut ilmu, memuliakan mereka. Ya, jadi itu kalau makanan kita dimakan oleh orang-orang yang baik, oleh orang-orang yang soleh, maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak dimakan oleh orang-orang yang nakal atau tidak tahu agama sama sekali. Ya. Jadi ini kalau memang mengundang orang baik, orang yang baik, maka akan didoakan juga. Ya Allahumma at'im man at'amana. Ya ya Allah. Ya, berilah makan terhadap orang yang telah memberi makan kami, begitu. Ya, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di antara nasihat ya yang diajarkan, yang dianjurkan untuk membentuk dan memperbaiki rumah tangga, karena ini ya waktunya terbatas sehingga ya singkat-singkat saja penjelasannya. Tidak memasukkan orang asing tanpa izin dari suami, karena bisa jadi suami salah terka. Wah, istri saya kok digandeng-gandeng, bu, mau dipukul, ngapain ini? Ya, jangan-jangan tengkar. Kamu gandeng-gandeng istrinya, saya kakaknya dia. Wah, udah ternyata kakaknya atau mungkin saudaranya, ya, ya mungkin adiknya dan seterusnya. Jadi ya hendaklah yang namanya istri ya minta izin, mas ini saudara saya datang, apa namanya mas, apa masuk rumah ya, nah, begitu, sehingga tidak salah ya salah mukul orang ya. Jadi berusaha yang namanya istri minta izin kepada suami kalau mau memasukkan orang ya lain, supaya jelas suami, oh dalam rumah itu ada sini, sini, dan seterusnya. Ya, begitu juga wanita. Ya, siapa tahu yang namanya suami tidak ya mengizinkan. Oh, jangan, kalau sini jangan suruh masuk. Sudah cukup di ruang tamu saja. Atau mungkin di pelataran depan, dan seterusnya. Ya, jadi ini untuk memperbaiki rumah tangga. Agar terjalin keluarga baik antara suami istri, tidak sering cekcok. Jadi berusaha kalau memasukkan orang asing ya yang suami mungkin tidak banyak tahu atau mungkin sudah tahu, itu izin, ada baiknya. Ya, karena ya suami mungkin ya tiba-tiba datang ya enggak tahu. Ya, oleh karena itu sebaiknya ya izin sama suami supaya tidak salah paham. Ini bagi istri-istri yang sering tinggal di rumah, memasukkan orang lain ya, yang mahram dia, entah itu ya wanita-wanita ataupun ya laki-laki dari keluarganya, itu dengan izin suaminya. Kemudian diantara yang dianjurkan oleh syariat agar keluarga seseorang terjalin baik, ya, untuk menjaga ya keharmonisan rumah tangga adalah tidak memperlihatkan percecokan ya di depan anak. Ya, jadi kalau memang ada masalah yang menjauh dari anak, ya, supaya anak nggak ngelihat melungu aja bapak dan ibu kok tengkar begitu. Jadi berusaha menghindar dari anak, tidak memperlihatkan ya percekcokan atau ya kata-kata yang jelek ya di hadapan anak-anak. Entah itu makian ya suami kepada istrinya dan seterusnya. Kalau memang marah ya, jadi tidak memarahi istrinya di depan anaknya. Atau mungkin istri enggak setuju dengan ya suaminya, maka tidak di depan anak. Supaya ya anak-anak itu tidak pikir dan tidak menceritakan kepada orang lain. Ya ini harus dijaga. Ya bahkan dalam hal-hal tertentu itu memang ya kita harus ya menjauhkan anak ya dari ya kejadian yang terjadi di antara suami istri. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara yang diingatkan untuk memperbaiki rumah tangga dan menjaga keharmonisan ya adalah memperhatikan keberadaan anak-anak ya, baik waktu bermain dibatasi, jangan dibiarkan anak dari pagi sampai menjelang maghrib baru muncul, enggak diperhatikan ya, enggak ditanya, nah kamu dari mana, wah ibu biasanya enggak tanya aja kok. Hah? Jadi karena enggak merasa diperhatikan, jadi berusaha diperhatikan anak. Nah nanti sebelum zuhur pulang ya, ya begitu ya, makan dulu. Ayo, jadi jangan dari pagi dilepas, ah, biarlah mong di pondok misalnya ya, jangan, enggak mendapatkan perhatian sama sekali anak nanti. Kemudian juga teman-teman main ya, teman-teman main itu juga harus diperhatikan ya, karena teman itu mempengaruhi. Kalau ngelihat temannya suka jajan, dia juga akan ikut suka jajan. Ya, teman belajar ngantuan, dia juga ikut ngantuan. Waduh, teman ini ngantuk terus belajar, aku juga ikut ngantuk akhirnya. Begitu. Ya. Temannya ya sering bolos, dia juga akan ikut-ikutan bolos akhirnya. Oleh karena itu yang namanya teman, ya itu harus diperhatikan. Ya, teman anak-anak dalam bermain. Ya, jangan apa namanya kita biarkan teman-teman untuk memilih sesukanya, enggak, akan tapi diseleksi oleh orang tuanya ya. Nah jangan main-main dengan itu, dia kalau marah sangar nanti ya mukamu dipukul ya sampai babak belur, nah, misalnya begitu. Jadi ya diperhatikan yang namanya ya teman main anak ya. Begitu juga sebenarnya dalam masalah berkaitan dengan berteman bersuhbah, Islam sudah mengajarkan sebagaimana yang sudah diingatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul jalisis salihi wasu ya, itu seperti apa, kahamilil miski wa nafikhil kir ya. Jadi perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk itu diumpamakan seperti hamilul misk ya, jadi pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi dengan nafikhul kir, pandai besi yang biasa ngelas-ngelas besi ya. Fahamilul miski, maka yang namanya teman yang baik diibaratkan seperti penjual minyak wangi itu, imma ayuhdiyaka ya, mungkin bisa jadi dia menghadiahkan kepada kamu minyak wangi, ini untuk hadiah kamu, ah itu masya Allah bagus. Wa imma antabta aminhu, dan bisa jadi kamu yang membeli dari dia ya, dan itu bagus. Wah, minyak wanginya bagus sekali. Oh ya, ini agak mahalin yang ini. Ya, kamu beli. Ah, udah enggak apa-apa, tak beli. Dan itu bagus. Wanginya tercium. Wa imma antajida minhu rihan thayyibah. Dan mungkin kamu akan mencium ya bau yang sedap darinya. Ya, jadi kamu tidak diberi hadiah oleh dia karena modalnya pas-pasan juga, ya. Dan kamu tidak bisa membeli karena kamu sudah yang bokeh, enggak punya uang, ya. Dan yang jelas kamu bisa mencium baunya. Ya, coba cium. Ya. Maaf ya, saya enggak beli. Oh, enggak apa-apa. Wah, ini dah. Bagus itu. Ya. Ya mencium boleh, tapi ya minta ya jangan. Ya itu dijual. Ya, jadi nyium saja. Kemudian yang namanya nafikhul kir, ya pandai besi, itu imma ayuhriqa siyabaka. Bisa jadi dia akan membolongi pakaianmu, membakar pakaianmu. Waduh, wow, kamu sih dekat-dekat. Ya, akhirnya bolong pakaian, kena las. Ya. Atau mungkin antajida min hurihan khabitha. Jadi kamu mendapati bau yang tidak sedap. Ya, coba aja besi panas itu dicium. Nah, kalau enggak ya hidungnya jendul. Kalau enggak ya kok baunya enggak enak. Ah, ya memang enggak enak. Ya, yang namanya tukang las kok dicium. Ya, itu besi yang barusan dilas. Jadi enggak enak memang bau yang tidak sedap. Beda dengan minyak wangi. Ah, begitu. Jadi hendaklah seseorang bermain yang baik, cari teman yang baik yang bisa diambil manfaatnya. Ya, mungkin diambil ilmunya. Ya, sering tanya. Jadi pinter. Atau mungkin bisa dicontoh akhlaknya. Ya, atau mungkin dia ibadahnya rajin, jadi ikut-ikutan rajin. Dia sering ikut kajian, jadi ikut-ikutan sering ikut kajian. Begitu. Sering baca buku. Ya, dia kamu kok baca buku terus? Ya ini bagus sekali. Nah, nanti pinjam ya. Coba katanya bagus. Begitu, ketularan juga akhirnya. Ya, tapi kalau ya cari teman yang suka ngeluyur, ikut-ikutan ngeluyur juga. Ya, cari teman yang boros jajan terus, wah, saya kok enggak ya, dikasih uang ya. Wah, minta terus akhirnya sama ibunya. Jadi sering jajan dia. Ya, lihat teman ya atau punya teman kok ya di kelas main-main itu ya jadi ikut-ikutan juga. Iya, main kamu sama saya yo. Begitu akhirnya main-main juga ikut. Ya, belajar sering molor. Dia juga ikut-ikutan. Teman saya wis molor. Akhirnya ngantuk juga dia. Ikutan ikut-ikut molor. Karena ngantuk itu juga kadang bisa menular. Ya. Jadi ada orang sholat itu ngop, ikut-ikutan ngop-ngop juga. Ya, oleh karena itu ya cari teman yang baik-baik, yang rajin, yang bisa diambil manfaatnya, begitu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, termasuk ya di samping waktu bermain, teman bermain, alat-alat main. Karena ada alat-alat main yang tidak mendidik. Ya, alat-alat main yang bisa membahayakan. Ya, sehingga yang namanya alat main itu juga harus diperhatikan. Jangan dibiarkan ya cari main-mainan. Misalnya plinteng begitu. Ya, itu kalau kena orang juga lumayan. Ya, jadi berusaha dijauhkan dari itu. Atau sekarang ada apa ini? Ya, tutup botol itu di ya kasih benang. Itu juga membahayakan kalau kena tangan. Cret, keluar darah. Jadi berusaha ya berkaitan dengan alat-alat ya untuk bermain itu diperhatikan juga anak-anak. Ya, jangan biarkan teman-teman anak-anak itu main-main korek api, bakar-bakar apa nanti kebakaran. Atau mungkin juga ya bermain pisau dan seterusnya untuk rajuang-rajuangan. Jangan. Jadi harus dihindarkan dari pisau-pisau dan hal-hal yang membahayakan. Kemudian juga termasuk dalam memperhatikan keberadaan anak, itu adalah pemisahan tempat tidur antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau sudah agak ya umur-umur berapa tahun, itu harus dipisahkan tempat tidurnya. Ya, karena yang laki-laki itu juga kadang tidurnya belok kanan, belok kiri, ya hadap kemana lagi begitu. Jadi apa namanya, tidur sini nanti sampai sana. Jadi keruntelan nanti laki-laki perempuan. Oleh karena itu harus dipisahkan, ya, antara laki-laki dan perempuan dipisahkan kalau sudah agak besar begitu, ya, sehingga tidak tumpang tindih antara anak laki-laki dengan anak perempuan, ya. Kemudian juga, ya, yang namanya termasuk memperhatikan keberadaan anak-anak, bagi yang punya-punya TV itu harus diperhatikan anak-anak, jangan dibiarkan dengan TV terus, makan dengan TV, ya, ambil minum ke TV lagi baliknya, ya, nanti belajar dengan TV lagi, apanya yang masuk, nanti tidur dengan TV lagi, ya, jadi apa-apa dengan TV, akhirnya jadi anak TV nanti, ya. Jadi ini jadi harus diperhatikan, ya, radio dan seterusnya, ya, jadi memperhatikan anak dari hal-hal yang tidak mendidik atau bahkan membahayakan, ya, karena ada, ya, tayangan-tayangan televisi yang membahayakan bagi anak, ya, ditiru, dicontoh, ya, begitu. Jadi harus diperhatikan. Begitu juga termasuk memperhatikan keberadaan anak, ya, lemah lembut terhadap anak, ya, bercanda terhadap anak, tapi juga perlu tegas dengan anak. Ya, jangan semua itu dituruti terus, ya. Oleh karena itu, ya, yang namanya anak kalau turuti terus nanti jadi manja. Ya, suatu saat dilarang. Ya, perlu diberi ketegasan. Enggak boleh. Nah, begitu. Ya, jadi kalau sudah terbiasa anak-anak, oh ini enggak boleh oleh bapak, ya, akan baik dia. Nah, jadi termasuk memperhatikan anak. Ya, bisa bercanda dengan anak-anak, akan tapi bisa tegas dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak takut terus, tapi mau bercanda. Tidak bercanda terus dengan bapaknya, tapi juga takut. Nah, inilah yang diinginkan. Ya, cukup mungkin ibunya yang bercanda dengan anak, ya, bapaknya juga perlu bercanda sedikit-sedikit, tapi harus menjaga jarak dengan anak. Ya, sebab nanti pengaruhnya jadi jelek. Ya, ada tamu, anaknya naik ke atas kepala, kepalanya dipukul-pukul gitu. Ya, jadi berusaha untuk ayo turun-turun. Nah, begitu. Ya, seringnya menggunakan mimik muka. Ya, jangan menggunakan tamparan tangan atau pukulan maut, jeblek langsung jatuh anaknya. Jangan. Ya, jadi cukup ayo. Nah, begitu aja anak sudah takut. Ya. Ngelihat tangan gede, terus muka rodok marah, anak sudah takut. Nah, jadi ini yang penting, jangan sampai maju. Ya, jangan sampai maju. Ya, jadi anak itu dipelototi saja, ya, bahwa itu sudah takut. Jadi jangan sampai terus kemudian menggunakan kekerasan. Jadi ini. Kemudian juga dalam mengatur waktu tidurnya, ya, perlu perhatikan. Belajar ya, jangan terus harus belajar. Enak, sekarang waktunya tidur, nak. Ayo, dah ditutup bukunya, besok belajar lagi. Ah, begitu. Ya, main juga begitu. Ya, berusaha diatur waktu anak. Siang, nak, ayo siang tidur 1 jam. Nanti biar nanti sore enggak ngantuk, tafid. Wah, begitu. Tapi kalau dibiarkan, ya enggak bisa anak itu membagi waktunya sendiri, itu enggak bisa. Oleh karena itu kita sebagai orang tuanya yang berusaha, ya, mengatur waktunya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, termasuk mengajarkan adab-adab kepada mereka, ya, serta memilihkan sekolah yang baik untuk mereka. Ya, ini masih, ya, tambahan, ya, untuk poin yang ke-13, kalau di sini nomor 11 itu. Jadi ya, mengajarkan adab-adab kepada mereka serta memilihkan sekolah yang baik. Ya, anak-anak misalnya makan dengan tangan kiri, ayo pakai tangan kanan. Nah, ajarkan adab. Minum berdiri, nak, ayo minum duduk. Nah, begitu nanti anak-anak terbiasa begitu akan menegur. Kamu kok minumnya dengan berdiri? Ah, begitu. Ada orang tua juga ditegur, makan pakai tangan kiri. Mbah, katanya umiku makan tuh pakai tangan kanan. Oh iya iya, mbahnya kan malu. Nah, kalau kita mau negur enggak enak. Waduh, gimana? Anak yang negur itu. Ya, begitu. Nah, jadi kalau sudah terbiasa menanamkan adab-adab, yaitu juga apa bagus pengaruhnya bagi anak. Yang lihat mungkin mertuanya itu minum berdiri, mungkin langsung ditegur oleh cucunya kan, yo, waduh, ya malu juga. Mbah, katanya umiku kalau apa minum itu duduk. Oh iya iya, lupa. Jadi anak yang berani mengingatkan, ya, anak mengingatkan, ih bapak kok ngerokok, nah, itu anak yang mengingatkan. Ya, ada tamu ngerokok begitu kita mau negur kangelan juga. Wah. Mungkin anak. Ya, Abi, Abi, katanya Abi enggak boleh ngerokok, bapak itu kok ngerokok. Wah, nanti kan dia, oh iya iya enggak boleh ya. Dimatikan sendiri. Ya, jadi apa namanya? Ya, kita agak grogi gimana mau negur, anak yang tampil untuk menegur. Begitu. Itu kalau sudah terbiasa. Diajarkan adab-adab yang baik kepada anak serta memilihkan sekolah yang baik untuk mereka, ya, memilihkan tempat-tempat pendidikan yang bisa mendidik, membimbing dan membina anak-anak kita. Karena diibaratkan kalau kita ini mau menyekolahkan anak sebagaimana yang namanya petani itu mencari tanah yang cocok untuk ditanami, ya, benih, supaya benih ini bisa tumbuh berkembang bagus menghasilkan. Maka kita-kita juga begitu, ya, cari tempat-tempat pendidikan yang baik, yang diajarkan adab-adab, akhlak-akhlak dan seterusnya, sehingga menjadi anak yang soleh, ya, putra yang soleh dan putri yang solihah. Maka kita akan senang begitu. Jadi diibaratkan seperti petani menanam, ya, sebuah benih. Jadi mencari tanah mana yang cocok, ladang mana yang sesuai begitu untuk mengembangkan bibitnya itu. Maka kita juga begitu, mencari tempat pendidikan yang baik, ya, untuk supaya anak kita itu dibina, dididik, diajari macam-macam adab dan seterusnya. Kemudian yang ke-14, ya, ini hilang dari, ya, cetakan ini, dari tulisan, adalah menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Ya, jadi termasuk menjaga rahasia adalah berusaha untuk menjauhkan dari anak, karena anak itu suka cerita. Ya, anak suka niru. Nah, kamu kok ngalamin gitu? Aku ngelihat umiku karo abiku gini kok. Waduh, bahaya. Makanya harus hati-hati dengan anak ini. Ya, apa bapak ngomong sama uminya harus hati-hati karena akan ditiru oleh anak. Begitu. Jadi, ya, berusaha menjaga rahasia-rahasia rumah tangga. Ya, kalau perlu jangan sampai, ya, rahasia sifatnya, hal-hal yang sifatnya rahasia itu udah keluar duluan. Ya, jadi kalau bisa diperbaiki dalam rumah untuk tidak sampai kepada orang lain, maka diperbaiki di rumah, dimusyawarahkan. Ya, jangan sampai keluar dulu, ya, rahasia tersebut. Ya, kalau memang perlu, ya, keluar pada orang-orang yang bisa menjaga rahasia. Ya, jangan apa namanya menceritakan pada orang-orang yang tidak bisa menjaga rahasia. Ya, nanti yang ini cerita ini khusus, ya, sama kamu, jangan bilang-bilang sama orang lain, ini rahasia loh. Begitu nanti yang ini juga ngomong, ini kata itu jangan ceritakan sama orang lain, ya, cukup kamu saja. Begitu nanti yang ini juga cerita sama yang lain, Oh, ini tadi itu dapat pesan, jangan cerita-cerita sama yang lain itu. Kalau enggak bisa jaga rahasia, akhirnya jadi rahasia umum. Ya, ini. Jadi berusaha hati-hati nih dalam masalah rahasia. Kemudian, bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin semua, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik, hidayah, ya, serta rahmatnya kepada kita semua. Yang ke-15, ya, diantara nasihat untuk memperbaiki dan membentuk keluarga, melanggengkan keluarga agar tetap harmonis, ya, sakinah, penuh mawaddah warahmah, adalah membantu pekerjaan rumah, ya, dengan menjadikan rumah sebagai tempat yang menyenangkan. Jadi yang namanya laki-laki tidak dilarang untuk membantu pekerjaan istrinya. Begitu juga sebaliknya, yang namanya istri tidak dilarang untuk membantu pekerjaan suaminya, ya, adalah sesuai dengan kemampuan. Itu enggak apa-apa. Ya, jadi enggak ada salahnya misalnya istri rodok capek, ya, udah nyapu halaman, kemudian ngurusi anak, kemudian apa namanya masak, kemudian nyuci piring. Enggak apa-apa kita bantu sini biar apa namanya piringnya itu tak cuci. Enggak apa-apa, ini pala sedang sekali, masya Allah, suamiku juga mau ternyata cuci piring. Begitu, senang sekali istri. Ya, atau mungkin ya sebagian suami bisa masak ngerajang-ngerajang walaupun rajangan berambangnya gede-gede. Atau mungkin lomboknya gede-gede. Ya, istri paling ya cuma senyum. Ya, ya suamiku, kenapa? Ya, lomboknya kok gede-gede. Oh, ya enggak apa-apa sekali-kali. Enggak apa-apa, istri senang itu dibantu. Enggak akan dimarahi. Ya, jadi ini ya enggak dilarang. Ya, begitu juga sebaliknya. Ya, misalnya seorang suami sebagai guru ngoreksi, ya. Oh, nawarkan istri, perlu bantuan saya enggak untuk ngoreksi? Oh iya, senang sekali suami. Nah, dikoreksi oleh istrinya. Ya, tulis jawabannya istri yang ngoreksi. Enggak dilarang. Ya, atau mungkin apa namanya istrinya buat makanan-makanan, kue-kue atau mungkin kacang telur dan seterusnya, nanti suami yang naruh di toko-toko. Enggak apa-apa, enggak dilarang. Jadi ya, yang namanya pekerjaan istri itu enggak harus istri terus yang mengerjakan, tapi suatu saat dibantu itu angkat sangat senang sekali. Begitu juga sebaliknya, suami tidak cuma mengerjakan pekerjaannya sendiri, misalnya istri yang bantu itu, oh masya Allah, akan menambah rasa cinta, ya, kasih dan sayang. Begitu dengan menjadikan rumah sebagai tempat yang menyenangkan, baiti jannati, masya Allah, rumahku adalah surgaku. Wah, begitu, jadikan ya indah rumahnya, ya. Jadi dalam misalnya rumah itu rodok kotor, ya, apanya jogannya atau mungkin ruangan, enggak apa-apa, apa suami yang membersihkan, suami membersihkan tempat tidur, biasanya istri yang merapikan, suami, ya, suatu saat mungkin sudah dikerjakan toh, begitu, itu senang sekali, ternyata suami juga mau membantu pekerjaan saya, jadi akan tambah senang istri itu. Ya, dibantu, dibersihkan, disulai, ya, atau mungkin ya di apa namanya pel, ya, istri sudah nyapu, nanti yang ngepel biar saya. Oh ya, wah, senang sekali, ya, bantu dalam apa menghias rumah, masya Allah, ini bunganya bagus, nanti tak bantu untuk membersihkan sana, begitu, ya, atau mungkin beli korden lagi biar tambah bagus. Jadi ya dalam membentuk ya ruangan, ya, itu sama-sama, ya, menjadikan rumah supaya betah didiami. Ya, jangan melihat tempat tidur amburadul habis untuk main anak, ya, jog-jogan atau mungkin ada yang patah lagi, ya, ngelihat ya kapas apa namanya bantal itu apa kapuke padha madul-madul, ya. Jadi gak enak dipandang mata begitu, ya ngelihat ya cucian piring numpuk kayak gitu, ya, ngelihat anak makannya amburadul, sepet jadinya, wah mau makan sini gak enak sekali. Udah akhirnya milih jajan di luar, restoran yang bersih. Ya, jadi ini berusaha menjadikan rumah ini menyenangkan. Bagaimana? Sama-sama antara suami dan istri. Kemudian ya secara singkat-singkatnya lagi yang ke-16 ya adalah menjadi uswah hasanah dan memberikan akhlak yang karimah pada keluarga. Ya ini poin yang ke-16, di sini tertulis ke-15. Jadi menjadi contoh suri tauladan yang baik ya di keluarganya, menampilkan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baik, baik di dalam bertutur kata dengan tutur kata yang indah, yang baik, yang enak untuk didengar oleh telinga, bukan kata-kata yang nyelekit ya, ya kata-kata yang menyakitkan ya, tapi kata-kata yang mengandung hikmah, kata-kata yang apabila telinga mendengar itu ingin mendengar lagi ya. Jadi masya Allah kalau dia yang berkata itu enak didengar, gak nyelekit ya, walaupun intinya sama, akan tetapi kata-katanya itu lebih enak dia, nah, begitu misalnya. Jadi berusaha jadi uswah hasanah dalam berkata, begitu juga dalam berbuat, dalam bertingkah laku, dalam ya melakukan suatu pekerjaan. Kemudian yang ke-17 atau ya dalam poin sini adalah poin apa yang ke-16, meluangkan waktu untuk rihlah ya, tamasya dan nuzhah sebagai pelepas kejenuhan dan memperbaharui suasana. Jadi kadang memang yang namanya keluarga itu butuh untuk pergi keluar ya, sama-samalah. Oleh karena itu tidak selayaknya yang namanya suami itu kerja terus, tapi ada waktu untuk keluarga, waktu untuk libur, waktu untuk sama-sama bisa melepas kejenuhan. Ayo kita jalan-jalan kemana misalnya, toko buku, atau mungkin ya silaturahim kemana, ke tempat berkunjung ke keluarga, ke mertua, ke sanak family, atau mungkin tempat-tempat rekreasi bersama istri ya, gak apa-apa. Walaupun misalnya ya dia cuma punya sepeda ontel ya gak apa-apa, nasik juga berdua sama istri. Tuh kalau anak-anaknya gak ada, anak-anaknya ada 5 ya, kalau pakai panter pancal terus ya kemeng sedikit ya, pinjem motor teman lah atau mungkin nyewa. Kalau ternyata anaknya 10 yang jangan pakai sepeda motor ya, ya pinjem nyewa mobil kan ada, begitu. Jadi ini ya untuk meluangkan waktu bisa rihlah, nuzhah, tempat-tempat rekreasi, melepaskan kejenuhan dan memperbaiki suasana. Ya, karena kalau istri di rumah terus itu juga jenuh. Yang dilihat cuma anak nangis. Ya, cucian piring. Kemudian apa? Tempat ruangan kotor amburadul. Ya, harus ditata dan seterusnya. Ya, perlu sekali-kali pergi keluar, enak, ya. Jadi ada suasana baru, ada pelepas kejenuhan. Ya, suatu saat jalan-jalan, mana yuk kita anu besok liburan kali orang. Oh ya, wah istri siap-siap, masak yang enak. Wah begitu, wah kali orang misalnya, atau mungkin tempat rekreasi lain, ya jalan berdua suami istri. Ya, dengan mungkin anak-anaknya. Enggak apa-apa. Ya ini. Kemudian ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Kemudian poin yang ke-18, 19 dan 20 ya sebagai pelengkap adalah apa yang sudah dinasihatkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah dalam ya penghujung kitab Adabuz Zifaf. Ya, itu dinasihatkan supaya keluarga harmonis, Ya, di antaranya adalah saling mengingatkan untuk taat kepada Allah. Ya, jadi ya berusaha keluarga ini ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya mengingatkan ya kewajiban-kewajiban dan hak-hak ya suami istri, ya belajari hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri, sehingga terpenuhi hak-hak masing-masing antara suami dan istri, kemudian kewajiban bersama-sama, ya begitu, sehingga akan semakin langgeng yang namanya keluarga. Kemudian yang ke-20-nya adalah ya khususnya bagi wanita-wanita untuk taat kepada suaminya, karena hak ya suami itu begitu besar untuk ditaati oleh istrinya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartum ra'atan antasjuda li zaujiha. Kalau seandainya saya berhak memerintahkan kepada seorang untuk bersujud, maka sungguh aku akan memerintahkan seorang istri, seorang wanita bersujud kepada suaminya. Yang jelas yang namanya hak suami begitu besar untuk ditaati oleh istrinya. Dan yang namanya istri yang baik adalah istri yang selalu menyejukkan pandangan suaminya. Ya, artinya ya berdandan untuk suaminya, ya menyenangkan suaminya. Ya, begitu juga sebaliknya sebenarnya. Yang namanya suami itu juga memperlihatkan hal-hal yang disukai oleh istrinya. Sebagaimana kata-kata sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika mengatakan, "Inni uhibbu an atazayyan li zaujati kama uhibbu an tatazayyana li." Sesungguhnya saya suka berhias untuk istriku sebagaimana saya suka kalau istriku berhias untukku, ya. Begitu. Jadi yang namanya istri itu juga suka kalau suaminya berhias. Jangan ya ketika lihat suaminya ya mambu keringet terus, ya. Atau mungkin ya suaminya nyuruh istri, "Oh, mbok kamu berhias untukku." Nah, sementara tidak memperhatikan dirinya, tidak menghias diri untuk istrinya. Jangan kepingin enaknya saja. Tapi yang namanya istri juga suka kalau yang namanya suami berhias untuk istrinya, begitu. Ya, jadi ini di antara yang perlu diingatkan, istri seharusnya taat kepada suaminya. Ya, yang jelas ingatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Ya, apabila seorang wanita itu sholat yang 5 waktu, ya, wahasanat farjaha, dan menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, ya, wa ata'at li zaujiha, dalam riwayat wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya, ya, maka dikatakan kepadanya, "Udkhulil jannata," ya, "masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syikti," masuklah kamu ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Inilah ya kalau yang namanya wanita itu taat kepada Allah dalam rangka melaksanakan ya sholat 5 waktu, begitu juga menjaga kehormatan dirinya, ya, ya menjaga kehormatan agamanya, kemudian mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, ya, masuk surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, inilah ya sedikit ulasan tentang nasihat-nasihat ajaran agama kita, syariat Islam, untuk yang membentuk dan memperbaiki kehidupan rumah tangga. Ini saja yang perlu disampaikan pada kesempatan siang hari ini. apabila ada hal-hal yang salah, tidak lain dan tidak bukan dari diri saya sendiri sebagai manusia, dan juga dari syaitan yang berusaha menyesatkan umat manusia ini. Dan apabila ada hal-hal yang benar, itu merupakan karunia dari Allah, marilah kita berusaha untuk mengikutinya, untuk mengamalkannya, agar mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, wallahu ta'ala a'lam bissawab, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau kita dikasih umur panjang, insya Allah akan bertemu lagi. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.